Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masih kita di masalah yang pertama dari tiga masalah yang harus kita ketahui setelah empat masalah yang sebelumnya. Allah khalaqana, masalatul ula, Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Hadza huwal waqi'u, halaman 25. Hadza huwal waqi'u, inilah kenyataan. Alladhi tadullu alaihi al-adillatu sam'iyyatu wal aqliyatu, alladhi, yang tadullu alaihi, menunjukkan kepada kenyataan itu, al-adillah as-sam'iyyah wal aqliyah, dalil-dalil sam'iyah maupun aqliyah, bahwa Allah tidaklah menciptakan kita, memberi rezeki kita, kemudian membiarkan kita hamalan sia-sia. Amma sam'iyatu, adapun dalil sam'iyah, faminha qawluhu ta'ala, maka termasuk daripadanya ialah firman Allah Ta'ala, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un, fata'ala Allahul malikul haqq, la ilaha illa huwa. Apakah kalian menyangka annama khalaqnakum, bahwasanya kami menciptakan kalian abathan, sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian menyangka bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kita, kepada kami Allah. Fata'ala Allahul malikul haqqu, la ilaha illa huwa, maka maha tinggi Allah, al malikul haqqu, raja yang al haqq, kebenaran, la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya dia. Ini adalah penegasan Allah bahwa kita tidaklah diciptakan abadan, dengan sia-sia. Yani Allah menciptakan kita dan memberi rizki kita adalah untuk hikmah yang maha mulia. Wa qawluhu, dan juga firman Allah, ayahsabul insanu ayyutraka suda, alam yaku nutfatan mimmaniyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu zawjaini dhakar wal untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Apakah manusia menyangka ayyutraka suda, bahwa manusia itu akan ditinggalkan begitu saja. Suda, yakni tidak membawa satu misi tertentu. Bukankah manusia itu asalnya nutfatan, mimmaniyin yumna? Bukankah manusia itu asalnya nutfah, dari mani yang dipancarkan, yumna dipancarkan? Maka air mani itu dinamakan mani karena memang keadaannya yumna, dipancarkan keluarnya itu. Kemudian setelah mani, sumakana alaqatan, dia berubah menjadi alaqah, sekumpal darah. Fakhalaqa fasawwa, kemudian Allah ciptakan manusia daripadanya. Kemudian jadilah sawwa, sempurna. Faja'ala minhu zawjaini adz-dzakara wal untha. Kemudian Allah jadikan daripadanya berpasangan, zawjaini, berpasangan, yaitu pasangan lelaki dan perempuan. Alaisa dzalika biqadirin, bukankah dengan demikian itu Allah Maha perkasa, Allah Maha mampu. Ala ayyuhyal mauta, untuk Allah menghidupkan yang mati. Manusia dari bahan-bahan mati, mani, darah, tulang, daging, bahan-bahan mati, kemudian menjadi hidup, menjadi makhluk hidup, dan Allah Maha mampu untuk itu. Kalau seandainya memang manusia itu dari hidup kepada hidup, apakah bisa ilmu kedokteran yang ada ini untuk membuat manusia, yaitu bikin campuran, kalau seandainya sudah diketahui campuran dari mani, kemudian ovum, kemudian dimasukkan ke dalam darah, kemudian darah itu dibikin kumpalan, diberi suhu yang sedemikian rupa, kemudian apakah kemudian terus jadi daging, dan apakah setelah itu jadi hidup? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak bisa hal itu dilakukan. Ya, bukankah Allah qadir, mampu untuk menciptakan, untuk menjadikan hidup, menghidupkan sesuatu yang mauta, yang sesungguhnya asalnya benda mati. Ini dalil sam'iyah, bahwa menunjukkan bahwa Allah menciptakan kehidupan ini tidaklah hamalan, tidaklah kemudian sia-sia. Ya. Wa ammal aqlu, adapun akal manusia. Falianna wujuda hadhil basyariyatu, bahwasannya wujudnya manusia ini, latahya, sungguh hidup, thumma tatamatta'u, kemudian bersenang-senang, kama tatamatta'ul an'amu, sebagaimana bersenang-senangnya binatang ternak. Thumma tamutu, kemudian mati. Ila ghairi ba'thin wala hisabin, dengan tanpa mengarah kepada ba'ats, kebangkitan, wala hisab, dan tidak pula mengalami penghitungan. Apakah bisa diterima oleh akal yang demikian itu? Amrun la yaliqu bihikmatillahi azza wa jalla. Kalau memang demikian, sungguh adalah sebagai perkara la yaliq, tidak pantas untuk hikmah Allah azza wa jalla. Bal huwa abathun mahab. Bahkan kalau memang demikian kehidupan, maka berarti kehidupan itu abathun mahab, semata-mata kesia-siaan. Wala yumkinu an yakhluqallahu hadhihi al-khaliqata, dan tidak mungkin Allah menciptakan makhluk ini. Wa yursilu ilaiha ar-rusula, dan mengutus kepada makhluk ini para rasul. Wa yubiha lana dima'al mu'aridin al-mukhalifin lir-rusuli alaihimus salatu wassalam, dan kemudian yubihalana, menghalalkan bagi kita darahnya al-mu'aridin, para penentang, al-mukhalifin, para orang-orang yang menyelisihi, lir-rusuli alaihimus salatu wassalam, menghalalkan darah para penentang dan orang-orang yang menyelisih Rasul alaihimus salatu wassalam. Thumma takunun natijatu la syai', setelah itu an-natijah, hasilnya ialah la syai', tidak ada apa-apa. Hadza mustahil, yang demikian itu adalah perkara mustahil. Hadza mustahil, yang demikian itu adalah perkara mustahil. Ala hikmatillahi azza wa jalla, terhadap hikmah Allah yang maha agung dan maha mulia. Ya, ini akal menyatakan demikian. Adalah mustahil Allah menciptakan dunia dengan kehebatannya ini, kemudian menciptakan manusia dengan penuh keutamaan padanya. Setelah itu manusia akan menjalani hidup seperti binatang ternak. Padahal keutamaan-keutamaan yang ada pada manusia demikian lengkap. Kemudian setelah itu mati, dan setelah itu sudah enggak ada cerita lagi. Ini mustahil. Ya. Manusia dilahirkan, kemudian hidup, kemudian mati, terus setelah itu tidak ada. Ada mustahil. Akal tidak bisa menerima sesungguhnya. Akal yang sehat tidak bisa menerima kalau kehidupan itu hanyalah untuk itu dan selesai. Ya. Demikian pula mustahil Allah mengirim para rasul, kemudian dengan dikirimnya para rasul itu terjadi pertempuran, pertumpahan darah di kalangan manusia antara orang-orang yang membenarkan para rasul itu dengan orang-orang yang mendustakan para rasul itu. Kemudian terjadinya apa? Ghanimah, harta rampasan perang, terjadinya budak belian, aturan budak belian dan sebagainya. Semua itu untuk sesuatu yang sia-sia. Mustahil yang demikian itu terjadi. maka tidak mungkin Allah meninggalkan kita, membiarkan kita hamalan sia-sia. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Ai, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ai innallaha azza wa jalla, bahwasanya Allah yang maha agung dan maha mulia, arsala ilaina ma'syara hadhil ummati, Allah telah mengutus kepada kita sekalian umat ini, ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulan, seorang rasul. Yatlu alaina ayata rabbina, rasul itu membacakan kepada kita ayat-ayat dari Tuhan kita. Wa yuzakkina, dan mensucikan kita. Wa yuallimunal kitaba wal hikmata, dan mengajari kita alkitab wal hikmah. Apa al-hikmah? As-sunnah. Kama arsala ila man qablana, sebagaimana Allah telah mengutus kepada kaum yang sebelum kita. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha tabarak, yang maha mulia, wa ta'ala, dan maha tinggi, berfirman, wa min ummatin illa khala fiha nadhirun, dan sesungguhnya tidak ada satu umat pun kecuali ditempatkan padanya nadhir, pengingat. Wala budda ayyursilallahu ar-rusula ilal khalqi, dan tidak boleh tidak ayyursilallahu ar-rusula, Allah mengutus para rasul-rasul ilal khalqi, kepada sekalian makhluk. Litaquma alaihimul hujjata, agar para rasul itu menegakkan atas mereka hujjah. Waliya'budullaha bima yuhibbuhu wa yardahu, dan agar manusia itu beribadah kepada Allah, bima yuhibbuhu wa yardahu, beribadah dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ha? Misi para rasul ialah untuk menegakkan hujjah kepada sekalian manusia dan jin, mematahkan segala alasan penolakan terhadap syariah. Itu namanya menegakkan hujjah. Apa menegakkan hujjah? Mematahkan segala alasan penolakan terhadap syariah. Dan di samping itu, para rasul untuk membimbing manusia dan jin agar beribadah kepada Allah dengan cara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Beribadah kepada Allah, kalau dilakukan tanpa mengerti cara-cara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka ibadah itu tidak ada artinya. Nah, para nabi dan para rasul menerangkan kepada manusia bagaimana cara-cara beribadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Karena beribadah kepada Allah tidak bisa semau gue, tetapi harus semau Allah, enggak boleh semau gue. Ah, harus semau Allah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi wa awhayna ila Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa wa Ya'quba wal asbata wal asbati, bukan wal asbata, wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Sulaimana wa atayna Dawuda zaburan wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayka wa kallamallahu Musa taklima rusulan mubashirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusuli wa kana Allahu 'azizan hakima. Sungguhnya auhayna, kami telah mewahyukan ilaika kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh, ini memberitakan bahwa rasul yang pertama kali ialah Nuh, wan nabiyina min ba'dihi, dan nabi-nabi sesudah Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, kami juga telah wahyukan sebagaimana kami wahyukan kepadamu, kami wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub wal Asbati, dan juga kepada Asbat, anak cucu Ibrahim. Wa Isa, dan juga sebagaimana telah kami wahyukan kepada Isa. Wa Ayyuba, dan kepada Nabi Ayyub. Wa Yunusa, dan kepada Nabi Allah Yunus. Wa Haruna, dan kepada Nabi Harun. Wa Sulaimana, dan Nabi Sulaiman. Wa Ataina Dawuda Zabura, dan kami telah memberikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Dan juga kami telah wahyukan kepada rusulan, kepada rasul-rasul, yang qad qasasnahum alaika min qablu, yang telah kami beritakan, kami kisahkan tentang mereka, alaika kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min qablu, sebelum ini, para rasul-rasul sebelum engkau, warusulan, dan juga kami telah mewahyukan kepada para rasul-rasul, lam naqsushum alaik, yang kami belum kisahkan kepada engkau tentang mereka. Yakni di sini ada nabi-nabi yang memang tidak dikisahkan di dalam Al-Quran. Ha? Wa kallamallahu Musa taklima. Juga Allah sebagaimana telah mewahyukan kepadamu juga telah berbicara dengan Musa dengan sungguh-sungguh pembicaraan. Rusulan mubasyirina wa mundhirina. Kami wahyukan kepada para rasul-rasul itu sebagaimana kami wahyukan kepadamu, yang tugasnya ialah mubasyirin, memberi kabar gembira, pemundhirin, dan memberi peringatan azab Allah, memberi kabar gembira, pahala dan keutamaan Allah, li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatan, agar jangan sampai manusia itu punya hujjah, punya dalil untuk membantah Allah. Ba'dar rusuli, setelah diutusnya para rasul. Wa kana Allahu 'azizan hakima, dan Allah itu maha mulia dan maha mempunyai hikmah. Ini penegasan Allah bahwa Allah mengirim terus para nabi dan para rasul. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengirim terus para ulama. Iya. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap meninggal seorang nabi selalu diikuti oleh nabi yang sesudahnya. Allah mengutus nabi yang sesudahnya. Kalau sekarang setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, penutup para rasul, selalu Allah mengutus para ulama, warathatul anbiya. Setiap meninggal seorang alim selalu dibangkitkan orang alim yang berikutnya sampai hari kiamat, yaitu para ulama ahlul hadis. Wala yumkinu an na'budallaha bima yardahu, dan tidak mungkin kita na'budallaha beribadah kepada Allah, bima yardahu dengan apa yang diridhai oleh Allah, illa an tariqir rusuli alaihimus salatu wassalam, kecuali melalui jalan para rasul alaihimus salatu wassalam. Li'annahum humul ladhina bayyanu lana ma yuhibbuhu Allah wa yarda, karena mereka para nabi dan para rasul itu, merekalah yang bayyanu lana, yang telah menerangkan bagi kita ma yuhibbuhu Allah wa yarda, apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang diridhai oleh Allah. Wa ma yuqarribuna ilaihi azza wa jalla, dan juga mereka para nabi, para rasul itu, di samping menerangkan kepada kita apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang diridhainya, juga menerangkan ma yuqarribuna ilaih, apa-apa yang bisa mendekatkan kita kepada Allah azza wa jalla. Fabidzalika, maka dengan itulah Dengan cara demikianlah kana min hikmatillahi adalah merupakan hikmah Allah an arsala ilal khalqi rusulan. Allah mengutus kepada makhluk para rasul untuk hikmah, untuk tujuan yang demikian itu tadi, yaitu mubasyirina wa mundhirina, sebagai mubasyirin, sebagai pemberi kabar gembira, wa mundhirin, dan sebagai pengingat, pemberi peringatan. Ad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan, sungguhnya kami utus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan, yang rasul itu syahidan alaikum, memberi persaksian kepada kalian, kama arsalna sebagaimana kami telah mengutus ila fir'auna rasulan, kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aunur rasula, maka Fir'aun itu mendurhakai rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhda wabila, maka kami sambar dia dengan azab yang cepat. Nah, begitu hikmah diutusnya para nabi dan para rasul. Ya. Makanya ilmu yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul itu meliputi at-tarhib wat-targhib. At-targhib memberi ancaman, ancaman azab. At-targhib dengan hak tarhib. Yaitu kata lain at-targhib itu dari al-indzar. Karena rasul fungsinya mundhirin, ya, memberi peringatan. At-tarhib memberi ancaman. At-targhib pakai ghain, ya, itu ialah maknanya memberi semangat orang untuk beramal saleh, untuk mentaati Allah. Ini targhib, ini at-targhib ini kata lain daripada al-bushra. Karena fungsi nabi itu adalah di samping mundhirin apa? Mubasyirin. Iya. Hah? Dengan cara begitu at-targhib memberikan semangat kepada hamba Allah untuk beribadah kepada Allah dengan apa yang diridhai oleh Allah. Memberi semangat kepada hamba Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah. Itu at-targhib. Memberi tuntunan, nah, keterangan apa-apa yang harus kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana caranya, semuanya itu dalam kategori at-targhib sebagai mubasyirin. Ya. At-targhib memberi peringatan. Tarhib itu menumbuhkan rahab, rasa ketakutan. At-tarhib, ketakutan dari azab Allah, dari ancaman azab Allah. Ya. Naam. Itu yang ilmu yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Dan setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, para ulama ahlul hadis yang dibangkitkan oleh Allah dari masa ke masa juga menyampaikan kepada umat at-tarhib dan at-targhib tersebut. Karena itu at-tarhib dan at-targhib termasuk ilmu-ilmu penting, ya, di dalam kita mengenali Islam. Ya. At-tarhib wa targhib yang terkenal dan terbesar yaitu karya Al-Imam Al-Mundhiri, At-Tarhib wa Targhib, dan Syekh Al-Albani rahimahullah telah meninggalkan suatu karya besar yaitu Sahihut Targhib wa Tarhib dan Dhaifut Targhib wa Tarhib dalam 5 jilid besar. 3 jilid Sahihut Targhib wa Tarhib, 2 jilid Dhaifut Targhib wa Tarhib. Jadi kitab At-Tarhib wa Targhib karya Al-Imam Al-Mundhiri itu dalam 5 jilid dipilih oleh Al-Imam Al-Albani mana yang sahih dimasukkan dalam bab yang sahih, dikasih keterangan kenapa sahih, mana yang dhaif dimasukkan dalam bab yang dhaif dalam 2 jilid, jadi pas 5 jilid. Nah, ini karya besar yang monumental, luar biasa. Ini At-Tarhib wa Targhib yang paling besar dan terkenal di kalangan para ulama, karya Al-Mundhiri ini tadi, yang telah dibikin klasifikasi sahih dhaifnya oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. At-Tarhib wa Targhib yang lainnya seperti kitab Riyadhus Salihin, ini kitab termasuk kategori kitab-kitab Tarhib wa Targhib yang lainnya. Setelah Al-Imam Al-Mundhiri datanglah Al-Imam An-Nawawi yang membuat At-Tarhib wa Targhib yang lebih ringkas menjadi 1 jilid yaitu Riyadhus Salihin tersebut. Ya. Nah. Jadi ikhwanna, ilmu para nabi dan para rasul itu diturunkan kepada para ulama. Ilmu para ulama itu diturunkan kepada ulama generasi selanjutnya sampai hari ini, sampai hari kiamat. Ya. Nah. Barakallahu fihim. وجزاهم الله عنا وعن المسلمين جميعا آمين. Nah, sehingga setelah kita mempelajari kepastian bahwa hidup kita itu dibimbing, harus dibimbing oleh Rasul, dan setelah Rasul wafat ditutup oleh Rasul dan Nabi terakhir yaitu Muhammad SAW, dilanjutkan oleh para ulama, jadilah berarti hidup kita itu. Tahulah kita dan mulailah kita mengerti sesungguhnya hidup kita itu sangat berarti dan sangat penting. Ya, setelah kita mengerti ilmu yang ditinggalkan oleh para nabi dan para rasul yang kemudian diwariskan kepada para ulama tersebut, kita jadi mengerti bahwa hidup ini sangat berarti dan sangat penting untuk masa depan kita. Kalau kita tidak mengenal ilmu ini, rasanya sulit untuk menjelaskan apa bedanya kita dengan sapi, kerbau, kambing, bebek, dan ayam. Apa bedanya kita? Rasanya sulit untuk menjelaskan. Ya. Nah, kita melihat keadaan orang-orang yang tidak mengenal ilmu ini. Mereka sendiri tidak mampu menjelaskan untuk apa mereka hidup. Profesor yang paling tinggi tidak mampu menjelaskan untuk apa dia hidup. Ya. Nah, tetapi dengan kita mengenal ilmu yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul ini, barulah kita mengerti untuk apa kita hidup ini dengan sesungguh-sungguhnya. Kalau dikatakan oleh mereka, oh kita hidup adalah untuk berbuat baik kepada sesamanya, tanyai lagi, kejar lagi. Nah, untuk apa kita berbuat baik kepada sesamanya? Tanyai begitu. Ya, agar terjadi kehidupan ini yang indah. Kenapa kehidupan ini harus dibikin indah? Tujuannya apa? Mandek di situ. Nah, tidak akan bisa terjawab. Ya. Dan begitulah peringatan Allah, walam yurid illal hayatad dunya dzalika mablaghuhum minal ilm. Mereka tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia dan itulah batas ilmu mereka. Sebatas itu. Tidak mampu menjelaskan apa yang kita tuju setelah hidup di dunia ini. Mau kemana kita? Kemana ya? Tidak akan bisa dijelaskan kecuali dengan ilmu para nabi dan para rasul ini. Nasib hidup kita, kenapa kok harus mengenal pencipta kita dan pemberi rizki kita? Kenapa kok kita harus mengenal rasul-rasul yang diutus oleh Allah kepada kita? Kenapa kita harus mengenal para ulama warathatul anbiya yang mewarisi ilmu para nabi itu? Dijelaskan, faman ata'ahu dakhalal jannata. Ini nasib kita. Nah, ini alasan kita kenapa kita harus mengenal semua itu. Maka siapa yang mentaati rasul itu, siapa yang mentaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, dakhalal jannata. Dia akan masuk surga. وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ. Dan barang siapa yang mendurhakai Rasul itu, dia masuk neraka. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Dan dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul syahidan sebagai saksi alaikum atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Kemudian Fir'aun mendurhakai rasul itu, maka kami azab Fir'aun itu dengan azab yang segera. Kata Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah dalam footnote pertama, hadza haqqun mustafadun, bahwa siapa yang taat kepada rasul dia akan masuk surga. Ini adalah haqqun mustafad min qawlihi ta'ala, adalah kebenaran yang mustafad yang diambil dari firman Allah Ta'ala, wa ati'u Allah war rasulah, dan taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya, la'allakum turhamun, semoga dengan itu kalian dirahmati, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan bersegeralah kalian kepada surga, arduhas samawati wal ard, yang lebarnya meliputi langit-langit yang tujuh dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disiapkan semuanya itu untuk orang yang bertakwa. Ini dalil dari bagi pernyataan man ata'ahu dakhalal jannah. Ya. Tegas dinyatakan oleh Allah di sini, taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya. Ya. Semoga dengan itu kalian dirahmati. Dan bersegeralah kalian untuk mentaati Allah dan Rasulnya, ya, sehingga dengan kalian taat pada Allah dan Rasulnya itu, kalian akan mencapai maghfirah min rabbikum, dan jannah, ampunan dari Tuhan kalian, dan surga, arduhas samawati wal ard, u'iddat lil muttaqin. Juga ketentuan bahwa siapa yang mentaati Rasul itu masuk surga, itu mustafad diambil wa min qawlihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Nah, tegas ini, tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkan dia ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, anhar, sungai-sungai. Sungai-sungai di surga itu sungai air yang segar, sungai madu, sungai khamr, sungai susu yang lezat, ladzatin lisyaribin, yang sangat lezat bagi orang yang meminumnya. Ha? Khalidina fiha, yang mereka kekal padanya, pada surga itu. Wadzalikal fawzul azim, dan yang demikian itu adalah al fawzul azim, keberuntungan yang besar. Ini juga dalil menunjukkan bahwa taat kepada Rasul itu masuk surga. Wa min qawlihi ta'ala, dan juga diambil daripada firman Allah Ta'ala, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah, wa yattaqhi dan bertakwa kepadanya, faulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang sukses. Wa qawlihi wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka dari kalangan para nabi dan para siddiqin dan para syuhada dan orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Wa qawlihi, dan juga firman Allah, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Wal ayatu fi dhalika kathirah. Ayat-ayat tentang masalah ini banyak sekali. Wa min qawlihi sallallahu alaihi wasallama, juga diambil pengertian bahwa siapa yang mentaati Rasul itu masuk surga, ialah diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Faqila wa man ya'ba ya Rasulullah, maka ada yang tanya, siapakah yang tidak mau masuk surga itu wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menerangkan, man ata'ani dakhalal jannata wa man 'asani dakhalan nara. Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan siapa yang durhaka kepadaku, dia akan masuk neraka. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nah, begitu. Sekian banyak ayat Quran dan hadis Nabi yang memberitakan bahwa siapa yang taat kepada Rasul itu dia masuk surga. Wa man asahu dakhalan nara, dan siapa yang durhaka kepada Rasul itu masuk neraka. Kita lihat footnote kedua, hadza aidan haqqun. Ini juga adalah satu kebenaran. Mustafadun, yang diambil pengertian min qawlihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'ab wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar hududahu, ketentuan-ketentuannya, ya ta'adda, melanggar hududahu, ketentuan-ketentuannya, yudkhilhu naran, akan dimasukkan ke neraka, khalidan fiha, dia kekal padanya, walahu adzabu muhin, dan baginya adab yang tercela, azab yang menghinakan. Wa qawlihi, dan juga dalil lain, wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla, maka sungguh dia telah sesat, dhalalan mubina, dengan kesesatan yang nyata. Wa qawlihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya baginya neraka jahannam, khalidina fiha abada, mereka kekal padanya selama-lamanya. Wa min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil hadithis sabiq, juga ketentuan siapa yang durhaka kepada Nabi itu masuk neraka diambil dari, di samping dari ayat-ayat tersebut di atas, juga dari sabda Nabi di dalam hadis yang telah disebutkan di atas, wa man asani dakhalan nar, dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka dia masuk neraka. Nah, kita sudah mempelajari perkara pertama, nah, yaitu bahwa Allah khalaqana wa razaqana walam yatrukuna hamalan, walam yatrukna hamalan, bal arsala ilaina rasulan. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man 'asahu dakhalan nar. Ini masalah yang pertama yang harus kita mengerti. Ya. Masalah yang sangat dasar. Tetapi berhubung dasar, maka perlu kita memahaminya dengan dalil. Kalau sudah dasarnya tidak ada dalil, lalu bagaimana kita akan membangun di atas dasar ini? Satu ilmu mustahil. Tentu ilmu yang dibangun di atas dasar yang tidak pakai dalil adalah ilmu yang lemah dan tidak ada artinya. Nah, begitu. Ya. Nah, wahada yang harus dimengerti oleh thullabul ilm untuk mustakbal ilmunya. Ila huna ya akhwan, wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.